Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri tarbiyah Islamiyah The Islam Shadow Presentation. Kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan si A yang sudah diungkapkan dalam seri Tarbiyah Islamiyah 01 Question and Answer. Sekedar untuk mereview dari jawaban di respon dari presentasi sebelumnya, maka untuk memahami, untuk mengenali, dan untuk membedakan apakah jalan hidup yang selama ini kita jalani itu diridhoi atau sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa merefleksikan diri kita dengan barometer kriteria yang telah Allah sampaikan kepada kita lewat para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu bisa kita verifikasi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan satu-satunya kitab suci, kumpulan wahyu yang otentik, yang orisinal itu hanya ada Al-Qur'an, hanyalah Al-Qur'anul Karim. Maka referensi utama kita adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan hidup, sebagai undang dasar kehidupan, sebagai hukum yang mengatur seluruh kehidupan, dimensi kehidupan. Bukan hanya di jagat raya ini, ya, tapi juga sebagai patokan, ya, terhadap apa yang akan terjadi nanti, ya, sampai ke alam yang abadi, yaitu di hari akhirat. Ya. Yang pertama, kita memahami tentang ma'rifatullah dengan benar, bersumber dari Al-Quran Karim. Dan kemudian diperjelas lagi di dalam hadis sahih. Hadis-hadis sahih diperjelas lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih. Sifat karakter, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian karakter sifat itu sudah kita ungkapkan di dalam presentasi berikutnya. Jadi kita mengenal Allah, harus mengenal Allah dulu sih. Semakin kita mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita akan semakin yakin terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir untuk umat manusia. Dan kita yang hidup di zaman sekarang ini, sampai nanti manusia terakhir di muka bumi sebelum hari kiamat, itu wajib mengikuti jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita ingin selamat di akhirat nanti. Ingat, ketika kita berbicara akhirat, berarti kita berbicara tentang jangka panjang sekali, waktu yang masanya panjang sekali. Bukan hanya ratusan tahun, bukan hanya jutaan tahun, bukan hanya miliaran tahun, bukan hanya triliunan tahun. Tetapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah menegaskan, ya, Rasulullah bersabda, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Nah, dunia ini adalah sementara. Dunia ini hanya berlangsung beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah tempat, waktu di mana ya, kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal sebaik-baiknya, ya, sebanyak-banyaknya untuk mengarungi perjalanan nan panjang di akhirat, ya, dimulai dari alam kubur, alam barzah, ketika kita sudah mati, ya, di alam barzah, kemudian sampai nanti datang hari kiamat, ya, kemudian Allah ganti langit dan bumi, kemudian kita dikumpulkan semuanya, semua makhluk dikumpulkan Allah dalam satu tempat, satu zaman, satu waktu. Dan kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, sampai sirat, dan terakhir adalah penghujung kita adalah surga dan neraka. Jadi, dunia ini adalah medan imtihan. Ad-dunya madanul imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian dari Allah kepada makhluknya, yaitu manusia. Ya. Semua manusia diuji oleh Allah. Ya. Diuji oleh Allah. Ya. Apakah dia beriman kepada Allah atau tidak? Apakah dia beragama Islam, agama yang satu-satunya agama yang benar di sisi Allah? Karena agama Islam adalah agama semua para nabi dan rasul. Ya. Dalam presentasi sebelumnya, kita untuk mengenali jalan hidup itu benar, jalan itu jalan yang mendapat petunjuk dari Allah, ya, maka harus mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, ya, termasuk Rasulullah SAW. Ya. Nah, jalan hidup para nabi dan rasul adalah jalan hidup Islam, ya, karena Islam adalah agama Allah. Islam adalah agama Allah, Islam adalah agama semua para malaikatnya, dan Islam adalah agama semua para nabi dan rasul. Ya. Sehingga, sehingga Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah di seluruh jagat raya ini, di seluruh dimensi kehidupan. Dulu, sekarang, sampai nanti, selama-lamanya. Maka orang yang mengambil jalan hidup di luar Islam, mengambil agama di luar Islam, maka dia jelas sesat. Maka dia nanti di akhirat ditolak oleh Allah. Ya, amal-amalnya, kebaikannya, ya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali ke ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Karena ma'rifatullah ini adalah merupakan pokok dasar dari semua ilmu, ya. Maka kita belajar ilmu saintis, ilmu kimia, fisika, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya enggak ada artinya kalau kita tidak mengenal Allah. Tidak ada artinya kalau kita tidak mengenal Allah. Maka pertama yang harus diajarkan di seluruh jenjang pendidikan, di seluruh dimensi pembinaan, itu adalah bagaimana kita sebagai manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang membingkai kehidupan kita, yang mewarnai kehidupan kita, yang menentukan kehidupan kita, apakah kita itu selamat atau celaka. Berdasarkan apa yang kita usahakan. Karena Allah ya tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya. Kepada manusia sedikit pun tidak zalim. Ya, jadi nanti kalau di akhirat itu seorang itu diazab Allah di neraka, celaka, maka dia itu karena perbuatan dia sendiri. Karena kesalahan, kekeliruan, kesesatan yang dilakukan dia sendiri. Allah tidak zalim sedikit pun. Dan setiap manusia ya, oleh Allah itu sudah sediakan tempatnya di surga maupun di neraka. Ya. Jadi berdasarkan hadis sahih, Allah sudah menyediakan setiap manusia ya, itu tempatnya di surga maupun di neraka. Ya. Jadi setiap orang sudah disiapkan. Nah, terserah dia mau memilih jalan kehidupan, memilih ke surga atau memilih ke neraka. Nah, ingat bahwa al jannatu khufat bil makar wal naru khufat bisyahwat, ya. Surga itu dikelilingi oleh makar. Makar itu adalah hal yang tidak menyenangkan oleh yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ya. Hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu adalah makar. Itulah jalan hidup menuju ke surga, ya. Nah, makarnya itu di mana? Di dunia ini, ya. Makarnya itu di dunia. Ada riwayat lain juga makar itu bisa di alam kubur. Ya. Jadi orang-orang mukmin yang diadab di alam kubur itu juga sebagai bagian dari untuk apa menghilangkan dosa dia, ya. Menghilangkan dosa dia supaya nanti di akhirat tidak diadab. Wallahu alam bisawab. Ya. Kembali ke konsep tadi. Jadi setiap manusia siapapun dia, ya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya di dunia ini, ya, sudah Allah sediakan tempatnya di surga maupun di neraka. Nah, bagi orang yang nanti diazab oleh Allah di neraka dan dia mati dalam kondisi kafir, kalau dia mati dalam kondisi kafir atau dia tidak beragam Islam, maka tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Maka tempat jatah dia tempat di surga itu akan diberikan kepada orang Muslim, kepada orang-orang Islam. Ya. Begitu sebaliknya, ya, ketika seseorang itu mati dalam kondisi Islam, dalam kondisi mukmin, ya, dan dia dijanjikan Allah, ya, di surga, maka tempatnya dia yang telah disediakan Allah baginya di neraka itu akan ditempatin oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, maka inilah pentingnya sekali kita memahami Islam. Ya. Semua, ya, aturan kehidupan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, ya, di dunia ini, di alam kubur, di padang mahsyar, di hari akhir, itu semuanya sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Sehingga Allah tidak zalim, ya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, ya. Sebelum hal itu terjadi, maka sudah Allah sampaikan kepada kita. Lewat siapa? Lewat para nabi dan rasul, lewat Rasulullah Muhammad SAW, lewat wahyu, lewat hadis-hadis sahih, ya. Sudah disampaikan semuanya. Sehingga kita, karena sudah disampaikan, diinformasikan, maka ya, kita mempersiapkan diri. Nah, bagi orang-orang beriman, maka karena dia mereka adalah yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, yakin dengan apa yang disampaikan Allah lewat wahyunya di dalam Al-Quran, maka mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin di dunia ini untuk menghadapi kehidupan di akhirat yang abadi tersebut. Inilah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenal Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita memahami grand design kehidupan, ya. Satu-satunya grand design kehidupan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita coba lihat, ya, sekarang banyak sekali master plan, blueprint, ya, grand design, ya. Berbagai macam roadmap dibikin oleh manusia. Ya. Itu adalah terkait dengan isu atau sektor tertentu. Terkait dengan waktu yang beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan, ya, dan dengan melingkupi wilayah negara tertentu atau wilayah tertentu, ya. Nah, ini adalah grand design, master plan, ya, yang dirancang oleh manusia. Tapi manusia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setahun lagi, ya. Apa yang akan terjadi lima tahun lagi, dia cuma bisa merencanakan, ya, mengestimasi, memperkirakan. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah adalah Maha mengetahui. Sementara manusia adalah, ya, manusia adalah lemah pengetahuannya, ya. Manusia lemah pengetahuannya. Oleh sebab itu, maka ketika kita berbicara tentang grand design kehidupan, ini adalah sumbernya adalah pemilik sumber dari kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan grand design kehidupan dari ujung ke ujung, ya? Dari awal, ya. Dari awal, ya, ketika Allah itu sendiri, ya, kemudian Allah ciptakan arsnya, ya, kemudian Allah ciptakan kursinya, kemudian Allah ciptakan lafzul mahfudz, ya, kemudian ciptakan kolam, kemudian menulis di lafzul mahfudz, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya, bintang-bintang, planet, ya kan, bumi, ya, dengan segala macam isinya, ya, tumbuhan, ternak, sungai, gunung, danau, ya, hewan-hewan, ikan, ya, dan semuanya, ya, Allah ciptakan semuanya, ya. Kemudian setelah itu nanti Allah akan hancurkan jagat raya ini diganti dengan alam lain. Nah, itulah hari yang besar, hari kiamat, ya. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, ya. Maka sangkakala pertama adalah sangkakala yang penuh dengan hiruk pikuk, ya. Itu adalah suara yang menggelegar dahsyat, ya. ya, sehingga penduduk langit dan penduduk bumi, penduduk langit adalah malaikat, ya, ada 7 lapis langit, ya, dan malaikat banyak sekali. Kemudian penduduk bumi ada binatang, ada hewan, ya, ada ikan, ada manusia, ada jin, ya, ada setan. Semuanya kaget, ya. Semua kaget sehingga setelah ditiup sangkakala pertama itu sampai jin yang di alam gaib yang tidak kelihatan oleh manusia, mereka akan menampakkan diri, ya, bercampur dengan manusia. Kenapa? Karena sudah di saat itu adalah keguncangan terjadi di mana-mana. Orang sudah tidak lagi memikirkan bagaimana makan, bagaimana tempat tinggal, bagaimana istana, bagaimana prasarana dan perasaan fisik. Mereka bingung semuanya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur, ya. Itulah kiamat, hari besar yang sudah dijanjikan Allah, ya. Sudah dijanjikan Allah akan terjadi, pasti terjadi, dan jauh sebelum ini, yaitu ketika Nabi Adam masih di langit, ya, bersama dengan iblis, ya, lanatullah, itu juga sudah diinformasikan bahwa akan terjadi hari kiamat, ya. Maka ketika iblis itu ditukutuk, ya kan, dikutuk dan kemudian dijadikan kafir, ya, karena pembangkangannya, ya, maka iblis mengatakan, ya Allah, berilah aku waktu sampai hari berbangkit, hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah suatu keniscayaan, ya, yang pasti terjadi. Dan semuanya itu adalah atas kehendak Allah, atas rencana Allah, atas kemauan Allah, pasti terjadi, ya. Oleh sebab itu maka kita harus mempersiapkan diri dengan hari itu, ya. Kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, ya. Itulah di mana hari kematian. Maka penduduk langit dan penduduk bumi mati semuanya, ya. Manusia mati semuanya. Kemudian hewan, ya, ikan semuanya mati, yang melata semuanya, yang kecil, besar kecil, mikroba semuanya mati, ya. Malaikat yang jumlahnya banyak sekali memenuhi langit itu juga mati. Kecuali beberapa makhluk Allah yang masih hidup, ya. Yaitu pertama malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat Mikael, malaikat Jibril Mikael, malaikat Israfil. Kemudian Halawatul Arsy, malaikat penyangga Arsy Allah, ya. Yang lainnya mati, ya. Dan sampai terakhir satu persatu kemudian makhluk Allah ini juga mati, ya. Jibril mati, Mikael mati, Israfil juga mati, ya. Malaikat Halawatul Arsy, penyangga Arsy juga mati semua. Dan kemudian terakhir adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa juga mati. Maka tinggallah Allah, ya. Allah yang Al-Hayyul Qayyum, Allah yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Walillahil Hamdu. Nah, kemudian setelah itu Allah akan hidupkan malaikat Israfil, ya. Kemudian malaikat Israfil disuruh untuk meniup sangkakala yang ketiga. Maka disitulah kemudian makhluk yang pernah hidup, ya, di muka bumi, yang pernah hidup di langit, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari besar. Hari besar di mana semua manusia digiring di satu tempat di padang mahsyar, ya. Hari berkumpulnya seluruh manusia, Nabi Adam sebagai bapak kita itu akan bertemu dengan keturunannya yang terakhir yang ada di muka bumi, ya. Ya, disitulah, ya, orang yang dolim dengan orang yang didolimi akan bertemu. Disitulah orang yang menyembah dengan yang disembah akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bertemu segala sesuatu, ya, yang tadinya di dunia ini pergenerasi dan kemudian terpisah-pisah di beberapa tempat yang berbeda-beda, ya. Tapi semuanya, ya, dikumpulkan Allah dalam satu tempat di padang mahsyar di satu waktu. Nah, inilah hari besar, ya. Hari besar, ya, di mana tanah itu putih kemerah-merahan, ya. Tidak ada gunung lagi, tidak ada sungai lagi, ya. Rata, tanah rata, ya. Kemudian bumi ini menjadi rata, ya. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah sepenggalah, ya. Panasnya minta ampun, ya. Malah disitulah maka manusia berjejal-jejal, ya. Dan kemudian disitulah banyak orang yang keringatnya mengucur, kehausan, ya. Berapa lama, ya, dalam riwayat itu 50.000 tahun, bayangkan berdiri terus, tidak ada tempat untuk duduk, Karena apa? Karena berjejal-jejal. Tidak ada lagi tempat untuk berbaring. Berdiri terus, ya, dalam kondisi kehausan, kepanasan. Sehingga ada orang yang sampai tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Tenggelam dalam keringat sendiri. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Itulah hari yang berat, yang susah. Dan itulah hari bagi orang-orang kafir. Ada hari yang sangat-sangat berat. Ya. Ya, sangat susah sekali. Ya. 50 ribu tahun bayangkan. 50 ribu tahun berdiri terus. Kita berdiri, ya, satu minggu, ya, siang malam berdiri di lapangan, ya, terbuka dengan matahari panas terik, itu sudah beratnya bukan ampun, ya. Mungkin kita pingsan berkali-kali. Nah, ini bayangkan bukan lagi satu minggu, bukan lagi satu tahun, bukan lagi satu abad, ya, tapi 50 ribu tahun, berarti sama dengan 500 abad lamanya, ya. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, bagi orang-orang mukmin, ya, karena dia iman dengan Allah, karena dia yakin dengan Allah, dan dia memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari di padang mahsyar ini, ya, dan mereka mempersiapkan diri dengan puasa sehingga kehausan, ya, bertahan, bersabar untuk mencari ridho Allah supaya diselamatkan Allah di padang mahsyar itu, ya. Maka orang-orang beriman ini karena sudah mempersiapkan diri di dunia ini, ya, maka mereka diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana di padang mahsyar yang demikian dahsyat itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Dan itu adalah hal yang pasti terjadi, ya. Dan itulah makanya di warning. Kita semua para nabi dan rasul itu sudah memberikan warning, peringatan kepada umatnya untuk akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 50 ribu tahun bayangkan, dan pada waktu itu Allah belum datang, Allah belum datang, ya, belum datang, ya, belum datang karena belum tiba waktunya yaumul hisab, yaumul mizan, yaitu hari penghitungan, ya, dan pertimbangan, ya, penimbangan amal, ya. Nah, ketika di padang mahsyar itulah maka manusia ditanya, ya, ditanya. Nah, Allah akan datang, ya, dengan setelah itu Allah akan datang dengan segala kebesarannya, ya. Dan kemudian Allah akan membalas semua perbuatan manusia sekecil apapun. Allah akan membuat keadilan seadil-adilnya. Sehingga kalau ada, ya, kambing yang bertengkar dengan kambing lain dan kemudian tanduknya patah, maka kambing yang tanduknya patah ini akan menuntut di hadapan Allah supaya bisa mengkisos, membalas terhadap kambing yang berseteru dengan dia di dunia itu, ya, sehingga bisa terbalas semua perbuatan kezaliman atau penderitaan yang dilakukan. Maka di hari itulah, ya, orang-orang yang zalim, orang-orang penguasa yang zalim, orang yang berkuasa yang punya banyak pengaruh tapi dia zalim, ya, maka itulah, ya, banyak orang yang menjadi bangkrut, ya. Kenapa? Karena kebaikan dia kemudian diambil oleh orang-orang yang dizalimi, ya. Kemudian kalau kebaikannya sudah habis dan yang dizalimi itu masih banyak, maka, ya, dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil oleh orang yang zalim ini. Subhanallah Akbar, ya. Maka itulah orang yang rugi, ya. Dia datang dengan banyak pahala kebaikan, ya kan, ibadah, sholat, tapi dia zalim, maka dia kemudian rugi, ya. Dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah orang muslim, orang muslim. Nah, bagaimana orang kafir, ya? Orang kafir, orang non muslim, ya. Orang yang mati dalam kondisi non muslim, ya, tidak Islam, maka semua amal perbuatannya, semua jerih payah dia, semua donasi dia, semua kebaikan-kebaikan dia di dunia ini, ya, kebaikan kepada anaknya, kepada keluarganya, kebaikan kepada tetangganya, ya, segala macam yang dilakukan dari sejak kecil sampai mati, itu oleh Allah tidak dinilai sama sekali, ya, tidak ada nilainya sama sekali, sehingga tidak ada amalnya, ya, tidak. Kenapa? Karena orang kafir, dia beramal bukan untuk Allah. Tapi dia beramal untuk siapa? Untuk selain Allah. Untuk siapa? Untuk gerejanya. Dia beramal untuk orang lain, untuk manusia. Dia beramal supaya disebut sebagai orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang baik. Dia beramal untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Untuk nama baik dirinya dan nama baik keluarganya. Ya. Nah, maka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal, ya, nanti di akhirat diterima itu dua syarat, yaitu ikhlas, yaitu amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang tidak bisa beramal hanya untuk Allah ikhlas kalau dia tidak beriman kepada Allah. Dan seseorang tidak beriman kepada Allah kalau dia tidak Islam. Dan dia tidak bisa Islam kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar. Maka penting sekali kita mengenal Allah dengan benar, kemudian masuk Islam, kemudian beriman sungguh-sungguh, kemudian menapai jalan hidup yang benar. Nah, oleh sebab itu poin, ya, poin yang ketiga setelah kita memahami tentang grand design kehidupan tadi, ya, dari awal ya sampai terjadi kiamat. Nah, sekarang kita ada di tengah, ya, kita ada di tengah, yaitu apa? Bukan di tengah macam di kita di alam dunia. Alam dunia itu nanti setelah kita mati maka kita masuk alam barzah. Sampai kemudian menunggu sampai hari kiamat. Nah, kemudian akan datang hari kiamat dan ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tidak ada makhluk, ya. Bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu, bahkan Muhammad SAW pun tidak tahu. Ya. Hanya Allah. Ya. Ilmu tentang itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kita lakukan apa? Ya, kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan itu, untuk hari kiamat itu. Nah, kemudian sampai yang melisap, ya, sampai pada masyar dibangkitkan kembali, kemudian yang melisap, yang melemisan, kemudian semua manusia, ya, endingnya adalah di surga atau di neraka. Nah, disitulah maka kemudian ketika penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka kemudian kematian itu akan dimatikan oleh Allah. Maka manusia akan hidup selama-lamanya. Ya. Manusia akan hidup selamanya, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir akan masuk dalam neraka selama-lamanya, tidak ada penolong dan tidak ada kesempatan sedikit pun, ya, untuk melepaskan diri dari neraka. Walaupun menyesal, walaupun bersedih, walaupun menangis, bahkan sampai darahnya keluar dari, ya, air matanya habis sampai diganti dengan darah keluar dari matanya. Ya, menyesal, tidak ada gunanya. Mau bersabar atau mengeluh. Ya, mencaci maki, melaknat, ya, sesama penghuni neraka tidak ada gunanya. Semua yang dilakukan tidak ada gunanya. Maka penting sekali, ya, bagi saudara-saudaraku dimanapun yang masih ada, ya, dimanapun yang mendengarkan penyampaian presentasi ini, ya, yang masih belum Muslim, ya, agamanya itu Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Shinto, ya kan, atau agama lain, penganut kepercayaan. Ya, agama-agama di luar Islam, ya, maka ini adalah warning keras, peringatan keras, ya. Kita marilah kembali kepada Islam, ke agama yang fitrah, agama yang benar, ya. Islam adalah agama fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Coba kita bayangkan, ya, kita merenungkan, kita berpikir sejenak, ya. Coba kita rangkum bahwa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di sekitar kita, ya, semuanya itu adalah satu kesatuan, ya. Ya. Tanah berhubungan dengan air. Tanah berhubungan, daratan berhubungan dengan lautan dan sungai. Sungai, lautan berhubungan dengan awan. Awan, langit, ya. Langit, bumi, seisinya ini adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan, satu sistem paket kehidupan. Ya. Maka, karena satu kesatuan, satu paket sistem kehidupan, maka sumbernya juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa menciptakan semua ini, yang mampu mengatur semua ini, yang mampu memelihara semua ini, ya. Dan kalau kita lihat betapa banyaknya makhluk Allah, ya, binatang, ya, hewan, ya, yang kecil maupun yang besar, di lautan, di daratan, ya, buat semuanya mendapatkan rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang mampu memberikan rezeki kepada semua makhluk itu, ya. Kadang kita punya tanggungan anak, ya, cukup banyak. Itu kadang kita kerepotan memberikan rezeki, ya. Tapi sebenarnya anak kita itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya. Kadang kita khawatir, kenapa itu? Karena dari setan, ya. Semua makhluk itu sudah Allah berikan rezekinya, ya. Dan ujung-ujungnya kan semua makhluk ini mati, ya. Kalau mati kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali kita kembali kepada agama yang benar, agama sesuai dengan fitrah kita. Semakin kita merenung, semakin kita dalam, ya, dengan hati yang jernih untuk mencari kebenaran, maka kita akan menemukan kenyataan kebenaran bahwa memang sistem kehidupan ini adalah satu sistem kehidupan, satu paket dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir, ya, di langit, di bumi, ya, semuanya ada satu paket, ya. Dan itu adalah sistem dari Allah, dan jalan satu-satunya jalan untuk menuju kebenar, menuju kepada keselamatan adalah jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan yaitu siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus yaitu jalan Islam, ya. Ya. Dan itu adalah jalan hidup orang-orang yang telah diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah yang sudah berlangsung, yaitu apa? Para nabi dan rasul, ya. Kemudian siddiqin, syuhada, ya. Siddiqin adalah orang yang membenarkan, orang-orang yang membenarkan Allah dan rasulnya, iman sungguh-sungguh. Kemudian syuhada, syuhada adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya, berdakwah ila Allah, berjihad fisabilillah, kemudian dia mati, dibunuh oleh musuh-musuh Islam, dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Kemudian syuhada ini adalah untuk mencapai posisi syuhada ini, maka mereka berislam dengan benar, beriman dengan benar sungguh-sungguh. Kemudian solihin, solihin adalah orang yang muslim, yang sungguh-sungguh menetapi keimanan dengan benar, ya, yang orientasinya untuk akhirat, untuk mencari ridha Allah, ya. Orang soleh, orang solihin yang memang membenarkan, ya, apa yang diwahyukan Allah, mengikuti sunnah hidup para nabi dan rasul. Nah, inilah, ya, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini mereka di alam kubur. Dan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya penuh dengan rahmatnya dan ridhonya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, inilah jalan hidup yang benar. Jadi setelah memahami grand design kehidupan, maka kita mah Islam, ya. Islam sungguh-sungguh. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, ya. Nah, ini adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang ke-7, ya. Surat Al-A'raf ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Ya. Inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya. Katakanlah, ya, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menyeru, untuk mengatakan kepada umatnya, kepada manusia, termasuk pada kita, ya. Walaupun kita, ya, dengan Rasulullah itu terpisah oleh waktu 14 abad, sekitar 14 abad yang lampau, maka tapi kita adalah umat Muhammad, ya. Kita adalah orang-orang yang diseru oleh Rasulullah, oleh atas perintah Allah. Ini kul, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita adalah manusia, ya. Maka kita masuk dalam objek seruan ini, ya. Semua manusia, siapapun Anda, dimanapun Anda, itu adalah selama ada manusia maka masuk dalam objek seruan ini, ya. Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyeru manusia, ya. Wahai manusia semuanya, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah, Rasul Allah, kepada kamu semuanya, ya. Ya, yang di benua Amerika, di benua Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia, di daratan, di lautan, ya, semuanya, ya. Ya. Aku adalah utusan Allah, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, ya. Kerajaan langit dan bumi, ya. Ya. Jadi Allah adalah pemilik, ya. Jadi pemilik, raja, penguasa, ya. Jadi kata-kata mulk itu adalah pemilik, ya. Juga sekaligus raja, sekaligus penguasa, ya. Kalau kita melihat dia memiliki, dia sebagai raja, dia sebagai penguasa, maka dia apa? Dia berhak untuk menentukan undang-undang, berhak untuk membuat aturan kehidupan, ya. Undang-undang dasar kehidupan. Nah, maka ketika seorang muslim, ya, mengatakan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia, ya, bertaslim, ya, berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah, bahwa mengakui bahwa penguasa tunggal, ya, raja di raja yang sungguhnya adalah Allah. mengakui bahwa yang berhak untuk membuat undang-undang dasar kehidupan untuk manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tunduk patuh kepada undang-undang dasar kehidupan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Islam adalah aturan kehidupan, undang-undang dasar kehidupan untuk manusia, ya. Maka tunduk patuh, ya. Kemudian la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan selain Dia Allah, ya, yang menghidupkan dan mematikan, ya. Ya, yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada seekor nyamuk pun yang mati, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah mematikan. Dan kita lihat, ya, kehidupan silih berganti, ya. Tanaman tumbuh, ya kan? Tanah yang tadinya gersang, kemudian turun hujan, dan kemudian tumbuhlah bibit-bibit, dan kemudian semerbaklah, menghijaulah tanaman-tanaman. Siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Bukan jin, bukan manusia, bukan malaikat. Semuanya adalah Allah, atas kehendak, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur itu adalah semuanya adalah atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya sebagai pelaksana doang. Nah, inilah. Maka Allah yang menghidupkan dan mematikan, ya. Ya, menghidupkan dan mematikan semua makhluk, semua malaikat, semua jin, semua setan, semua manusia, semua hewan, binatang, ikan, semua, ya, yang hidup, ya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, semua yang hidup, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang hidup, maaf ya, saya ulang lagi, ya. Semua makhluk yang hidup adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah adalah Khalik, ya. Dan yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara yang lainnya itu adalah makhluk, ya, yang mengalami, ya, hidup mengalami kematian. Yang memiliki permulaan, memiliki permulaan, ya. Ya. Nah, inilah makhluk, ya. Makhluk, ya. Makhluk adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, ya. Kemudian maka fa'aminu billah, ya, ini adalah perintah. Fa'aminu billah wa rasulih. Maka berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Iman kepada Allah dan rasulnya artinya apa? Artinya kita taat kepada Allah dan rasulnya. Artinya apa? Kita tunduk patuh kepada kemauan Allah dan rasulnya. Dan Allah, ya, itu tidak zalim. Dan Rasulullah itu melakukan semuanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berdasarkan hawa nafsu Rasul, ya. Karena apa? Karena mereka sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah di semua apa yang diperintahkan, semua yang diucapkan itu adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyyi alladzi yu'minu billah wa kalimatihi. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman juga kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Maksudnya apa? Artinya Rasulullah, ya, Muhammad SAW itu ketika menyuruh umatnya untuk beriman, maka Rasulullah adalah teladan dalam keimanan. Ketika Rasulullah menyuruh untuk beribadah, maka Rasulullah adalah teladan dalam ibadah itu. Beliau adalah sebagai best practices, ya, sebagai contoh qudwah yang langsung mudah ditiru, ya. Tidak banyak teori, tidak banyak konsep definisi, tapi langsung praktek sehingga orang-orang yang awam pun itu mudah untuk mengamalkan dinul Islam, mengamalkan ibadah, mengamalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada contoh praktisnya, ya. Inilah yang memudahkan kita menjalani kehidupan berdasarkan jalan hidup yang benar. Nah, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia sehingga kita memudahkan untuk menjalani kehidupan ini berdasarkan dinul Islam, ya, agama Islam. Nah. Jadi nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Jadi komitmen dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan maka wattabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah Muhammad, ya. Ikutilah Muhammad. Maka seseorang kalau mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti Muhammad, itu berarti keimanannya adalah dusta. Ya. Karena apa? Satu paket. Ya. Satu paket. Ketika dikatakan seorang itu beriman, mukmin itu adalah satu paket, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu satu paket. Tidak boleh beriman kepada Allah saja, tapi Rasulnya tidak beriman. Maka inilah yang terjadi. Ya. Allah menolak keimanan orang-orang Yahudi dulu. Ya. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW yang hidup di sekitar Madinah. Ya. Mereka orang-orang Yahudi ini ya, beriman kepada Allah. Ya. Mereka mengakui beriman kepada Allah, mengklaim beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Muhammad SAW. Nah, itu. Maka keimanan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekarang, ya. Sekarang banyak kalau kita tanya saudara-saudara kita di penganut Nasrani, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya, atau agama-agama lain, mereka mengatakan saya beriman, saya adalah orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Tuhan. Nah, tapi ya ini tidak cukup, tidak lengkap, tidak sempurna dan bisa batal. Kalau dia tidak beriman kepada Muhammad SAW, karena itu satu paket ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan nabinya itu adalah satu paket, satu paket ya. Maka ketika dia tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan dia tidak beriman kepada Rasulullah, itu berarti dia ditolak ya. Maka keimanannya dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia masuk dalam kondisi kafir ya. Maka orang-orang Yahudi adalah kafir ya. Orang-orang kafir ya, orang-orang Yahudi yang mati di zaman Rasulullah itu adalah orang-orang kafir ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya. Nah, inilah. Ya. Maka wattabi'u. Jadi perintahnya adalah ikutilah dia, ikutilah Rasulullah ya. Maka la'allakum tahtadun, supaya engkau mendapatkan petunjuk. Nah, inilah jalan hidup petunjuk. Jalan hidup petunjuk adalah jalan hidup Islam, jalan hidup keimanan yang benar sesuai dengan apa yang di Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu poin yang keempat ya, setelah Islam dan iman dengan sungguh-sungguh, maka kita harus sungguh-sungguh dalam amal soleh ya, ibadah ya. Kita dan cakupan daripada amal soleh ibadah ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada orang tua kita, kepada istri, kepada anak, kepada sanak family, kepada teman, kepada tetangga ya kan, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya. Kita berbuat baik ya. Berbuat baik apa yang bisa kita bantu ya, kita berbuat baik apa yang bisa kita tolong ya kan, berbuat baik ya. Inilah akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah ya, amal soleh ibadah ini adalah bagian ya daripada kebenaran Islam dan iman seseorang ya. Maka kalau dia melaksanakan itu ya, maka dia akan menjadi takwa adalah komitmen dengan nilai-nilai yang Allah turunkan. Komitmen jalan hidup sesuai dengan jalan hidup Islam. Ya, yaitu apa? Komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangnya. Ya. Komitmen untuk dakwah ila Allah. Ya, ini. Jadi, seseorang Islam iman. Ya. Tapi, dia tidak dakwah ila Allah. Nah, ini juga dipertanyakan. Kenapa? Karena perintahnya adalah watabi'u. Watabi'u artinya mengikuti Rasulullah. Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang utama apa? Dakwah ila Allah. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan terbesar ya, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah ila Allah, dakwah menyeru manusia untuk ya kembali kepada agama yang benar, agama Islam, untuk menyembah Allah semata, meninggalkan sembahan lain, turut patuh kepada Allah, dan kemudian mengesampingkan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ya. Nah, kalau kita taat kepada Rasul karena itu perintah Allah ya. Perintah Allah. Jadi orang yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Ya. Taat kepada Allah otomatis dia harus taat kepada Rasulullah. Nah, ini satu paket juga. Nah, inilah. Dan Rasulullah itu adalah dakwah ila Allah. Ya. Mainstream aktivitas Rasulullah adalah dakwah ila Allah. Karena para nabi dan rasul ya, itu adalah amal utamanya adalah dakwah ila Allah. Menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk tunduk patuh hanya kepada hukum Allah. Ya. Karena itu adalah satu paket juga. Maka kita kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, ya mau tidak mau kita harus dakwah ila Allah. Nah, sekarang kita banyak sekali orang mengaku Muslim, tetapi dia tidak dakwah ila Allah. Ya. Kenapa? Dianggap dakwah itu adalah profesi segelintir orang. Ya. Jadi dia cukup menjadi insinyur, dia cukup menjadi karyawan, dia cukup menjadi apoteker, dia cukup menjadi profesi pekerjaan dia. Nah, ini salah. Ya. Jadi dakwah ila Allah adalah satu paket. Ya, dengan pribadi seorang Muslim, seorang mukmin. Ya. Ibarat mata uang, ya. Mata uang, ya, itu ada dua sisi, ya. ya, kepala dan ekor. Nah, jadi mata uang itu laku kalau ada kepala dan ekornya di dua sisinya, ya. Nah, maka seorang muslim, seorang mukmin, ya, itu adalah satu sisi. Kemudian dakwah ila Allah adalah satu sisi yang lain, ya. Ya. Maka dakwah ila Allah ini adalah merupakan pekerjaan kita semuanya, ya, seorang muslim, seorang mukmin yang benar. Kemudian lanjutan daripada dakwah ila Allah adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah adalah menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya. Kalimat Allah di muka bumi, ya. Jihad fisabilillah dengan harta, dengan nyawa. Nah, dan ini juga satu paket. Ya, maka kita rujukannya adalah ya perintah Allah di dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah, ya, kepada orang-orang beriman. Ya. Dalam hadis sahih, ya, ada seseorang, ya, seseorang yang baru masuk Islam. Dia Islam, agama Islam, ya, sungguh-sungguh. Nah, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, saya sudah masuk Islam, ya. Saya sudah mengakui engkau adalah Rasulullah, ya. Saya beriman kepada Allah dan engkau, ya. Tapi tolong saya dikeluarkan dari kewajiban untuk zakat sedekah, ya, dan juga jihad fisabilillah. Maka jawab Rasulullah apa? Nah, kalau tidak dengan zakat sedekah dan jihad fisabilillah, terus dengan apa engkau mau masuk Islam? Dengan apa engkau mau masuk surga? Nah, ini adalah hadis sahih. Hadis sahih di dalam riwayat Muslim, ya. Jadi Rasulullah menegur orang ini dan sekaligus mengislah, memperbaiki. Jadi kalau engkau meninggalkan sedekah, meninggalkan zakat dan kemudian jihad fisabilillah, kemudian dengan apa engkau mau masuk surga? Ya. Kenapa? Karena surga itu diraih dengan itu. Kenapa? Karena zakat, sedekah itu adalah satu paket dengan keislaman. Ya. Maka di zaman Abu Bakar dulu, ya, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, Khalifah, maka orang yang menolak membayar zakat maka diperangi. Ya. Diperangi. Ya. Diperangi. Kenapa? Karena zakat itu satu paket dengan Islam, satu paket, ya, pilar Islam. Jadi kalau dia meruntuhkan pilarnya maka meruntuhkan Islam. Jihad fisabilillah itu adalah merupakan salah satu syarat, ya, salah satu syarat. Ya. Karena bahkan Allah mengatakan, ya, orang beriman, ya, orang berhijrah dan berjihad fisabilillah itu satu paket dalam Al-Quran. Ya. Maka orang yang imannya benar maka dia otomatis dakwah ila Allah dan jihad fisabilillah, yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya. Nah, inilah pentingnya sekali kita kembali kepada agama yang benar, agama Islam. Ya. Satu paket. Ya. Nah, sekarang ini kenapa banyak orang Muslim tapi kok malah takut dakwah, berdakwah. Bahkan banyak orang Muslim tapi bahkan mendengar kata-kata jihad fisabilillah itu malah fobi. Ya. Kenapa? Nah, karena ini di zaman sekarang ini adalah era di mana banyak fitnah, ya. Era di mana banyak sekali, ya, nilai-nilai Islam itu dikaburkan oleh siapa? Oleh muslim-muslim Islam. Ya. Dan salah satu, ya, strategi awal dulu, ya, bagaimana menghancurkan umat Islam dari dalam, ya, bagaimana melemahkan umat Islam supaya umat Islam itu lemah, supaya gampang dijajah, supaya umat Islam itu tidak tampil menjadi pemimpin dunia. Maka caranya apa? Ya. Maka orang-orang orientalis kafir itu membuat program namanya Ghazul Fikri, perang pemikiran. Ya. Yang dihancurkan adalah cara berpikir umat Islam. Yang dihancurkan adalah keyakinannya umat Islam. Dan yang dihancurkan adalah akidah keimanan umat Islam. Bagaimana? Maka mereka membuat program beasiswa. Ya. Maka anak-anak kaum muslimin itu ditawarin beasiswa gratis untuk sekolah di lembaga-lembaga pendidikan mereka di Eropa, di Amerika. Nah, kemudian setelah mereka kuliah sekian tahun mengenyam berbagai macam doktrinasi, ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu materialistik, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam, ya. Kemudian mereka pulang meraih gelar sarjana, master, doktor, kemudian mereka di daerahnya kemudian menjadi pemimpin, ya, dipromosikan menjadi pemimpin karena bakal gelar master, gelar doktor itu. Nah, kemudian mereka mengajar di kampus-kampus, kemudian mereka menjadi pejabat, ya, dan sebagainya. Akhirnya pemikiran yang berkembang adalah pemikiran non Islam, ya. Konsep yang dikembangkan adalah konsep materialistik, konsep hidup bebas, konsep materialistik yang tujuan hidupnya hanya kebendaan, ya, sekuler. Apa itu? ya, yaitu bagaimana hidup ini supaya tujuan hidup adalah bagaimana terpenuhi kebutuhan hidup yang utama. Apa itu? Makan, ya, pangan dan sandang. Ya, maaf, makan, papan dan sandang. Ya, yaitu apa? Makanan, ya, minuman, kemudian pakaian dan perumahan, fasilitas hidup. Itulah adalah kebutuhan hidup pokok manusia. Dan itu adalah tujuan hidup kita hidup di dunia ini, yaitu memenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini adalah konsep materialistik. Ini ada konsep yang menyesatkan sekali, ya. Dan itu sampai sekarang masih diajarkan di bangku-bangku sekolah, di perguruan tinggi, ya. Konsep materialistik, ilmu ekonomi, ya. Bahwa hidup adalah tujuan hidup adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, ya, dengan kerugian sekecil-kecilnya. Ini adalah konsep materialistik, ya. Konsep, ya, duniawi sekali, ya. Maka kita lihat manusia berlomba-lomba mengejar duniawi, ya. Dan kemudian manusia lupa dengan konsep Islam yang benar, ya, Islam, iman, dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Bahkan sekarang banyak umat Islam yang takut dengan kata-kata jihad. Padahal jihad adalah bagian tak terpisahkan dari Islam, tidak terpisahkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah untuk berjihad. Rasulullah adalah berjihad fisabilillah, ya, sungguh-sungguh, ya. Maka orang yang ingin selamat, maka dia mau tidak mau harus mengikuti sunnah Nabi. Dan jihad fisabilillah adalah salah satu sunnah Nabi yang paling pokok, paling utama. Maka kalau kita sekarang kok begini, tidak memahami dakwah ila Allah, jihad fisabilillah, ya, karena kesalahan kita. Kesalahan kita kenapa? Karena kita sibuk dengan buku-buku, ya, yang kita baca di sekolah, di kampus, kita baca di kantor, buku-buku buatan manusia, ya. Dan apalagi kalau sumbernya itu yang membuat adalah manusia yang kafir, non-Islam, non-Muslim, ya. Ya, dan kita sibuk dengan berlembar-lembar itu, ya, dengan novel-novel, dengan buku-buku saintis, ya, itu semuanya adalah, ya, melenakan kita, ya, menghalangi dari Al-Quran, ya. Kita lupa Al-Quran, kemudian kita sibuk dengan buku-buku buatan manusia. Sementara Al-Quran adalah wahyu Allah, ya. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran, ya, kembali kepada Al-Quran, ya. Kalau ada waktu senggang, ya, maka kita baca Al-Quran, kemudian kita pahami, kemudian kita sibukkan diri dengan ilmu Islam. Ilmu Islam adalah ilmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan turunan-turunannya yang itu disampaikan oleh para generasi salafus saleh, ya. Ya. Contohnya adalah buku Al-Bidayah wa Nihayah. Buku Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Al-Bidayah wa Nihayah adalah buku yang dikompilasi oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Itu menceritakan tentang proses grand design kehidupan dari awal sampai akhir, ya. Dari Allah sendiri, kemudian Allah menciptakan ars, kemudian setelah itu kursi, kemudian setelah itu kolam, al-kolam, kemudian laful mahfuz, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi seisinya, ya, terus, ya, kemudian Allah menciptakan malaikat, jin, ya kan, manusia, kemudian diturunkan di muka bumi, kemudian beranak pinak sampai sekarang, ya, kemudian nanti, ya, kita akan dunia ini akan terjadi kiamat, hancur, kemudian Allah akan ganti dengan alam yang lain, ya, padang mahsyar, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, yang melisan, yang melisan, sampai terakhir adalah surga dan neraka. Nah, ini semuanya adalah grand design kehidupan. Dan kami mendorong keras kepada siapapun, ya, ya, untuk membaca buku Al-Bidayah wa Nihayah, ya, yang dikompilasi oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Saudaraku yang budiman terjelas, insyaallah inilah, ya, poin penting, ya. Jadi kalau kita sudah melalui proses tadi, maka kita akan bisa melihat posisi kita di mana di dunia sekarang ini. Apakah selama ini kita ini hidup mengikuti hawa nafsu kita, hanya untuk hidup hanya berjuang untuk diri kita sendiri, ya? Atau kita ini berjuang untuk Allah, untuk dakwah ila Allah, untuk menegakkan Islam, jihad fisabilillah. Ya, yaitu jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Pilihan ada di tangan kita, ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, ya. Dan Allah nanti akan membalasi semuanya, ya, apa yang kita lakukan di dunia ini, ya. Maka takutlah kepada Allah, ya, karena Allah akan mencatat semua yang kita lakukan. Allah mengetahui semua yang kita rasakan di hati kita, pikiran kita, niat kita, ya, keinginan kita. Dan nanti di akhirat akan Allah beberkan semuanya, ya. Maka takutlah kepada Allah, tunduk patuhlah kepada Allah, kita berserah diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang kawi, ya, menjadi muslim yang kuat, mukmin yang kuat, yang tangguh, ya, dan mengikuti jalan hidup para nabi rasul, yaitu dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan dengan presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada khilafan, mohon maaf kalau ada khilafan. Al-haq itu adalah dari Allah semata, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.